聊一聊嘛。طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima, dan insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah An-Nisa ayat yang ke-89. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرون في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Mereka menginginkan kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, maka fataku menginginkan kalian sama dengan mereka, maka janganlah kalian mengambil dari mereka wali, pemimpin, sehingga mereka berhijrah di jalan Allah. Maka jika kalian mereka berpaling, saya tawal, paling maka tahanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian menemukan mereka, dan janganlah kalian menjadikan mereka pemimpin ataupun penolong. Waddu fi'lun madin, al-wawu sebagai fa'il, lau harfu sartin, saya lau harfu syatin. Ya. Takfuruna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, kama jar wa majrur, kafaru fi'lun madin, al-wawu sebagai fa'il, al-fa'u harfu atfin, batakununa fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, sawa'an. Hanya ini. Kan. Hanya Pak jawab kalian ya. Oh ya, Pak jawab saya ya. Oh enggak. Jadi, tapi benar banyak Pak jawab. Banyak Pak jawab. Ya. Banyak Pak jawab. Jawab takununa. Fi'lun jawab saya. Fi'lun mudhari'un, al-wawu fa'il sebagai fi'il jawab saya. Takun, iya. Fa'nya yang hafal jawab. Takununa mah fi'il mudhari' biasa. Pokoknya maunya sawaan sebagai mafulun bisa. Mafulun dari mana? Yang takunu ya. Khabar ya. Oh ya, khabar. Karena ya, nah khabar dari takunu. Takununa. Nah. Ya. Alfau harfu atfin, la lanahiyah, tathidu fi'lun mudhari'un. Tathidu bukan. Ya, tathah. Tattakhidu fi'lun mudhari'un, mansubun bila nahiyah. Mahdhufun. Mahdhufun. Mahdhufun. Dihapus nun ya. Majzumun. Oh, majzumun bila nahiyah, al-wawu sebagai fa'il. Minhum jar wa majrur, awliya'a mafulun bih. Hatta harfu atfin, sadeh. Yuhajiru hatta itu harfu nasbin aja, ingat kan kita harfu nasbin. Nah, Hatar hunasbin yuhajiru fi'lun mudhari'un mansubun bihatta alwaw sebagai fa'il fi sabili jar wa madrur Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Alfa'u harfu atfin saja. Apa jawab? In tawa. In harfu sartin. Ini sudah di sini hanya. In harfu sartin saja. Nah, wajazmin. Wajazmin. Tawala fi'lun mudhari'un majazum bi in nisan. Iya. Karena dia fi'il jawab ya. Nah, fi'il jawab. Fi'il jawab, fi'il syarat. Fi'il syarat. Nah. Fa jawab saya deh. Nah. Udu fi'il ambillah fi'il amrin. Amrin ya. Fi'lu amrin wal-waw sebagai fa'il hum maf'ulun bih. Al-waw harf atfin iqatulu. Bukan iqtulu, uqtulu. Oh iya, uqtulu fi'lu amrin apa sih? Hum maf'ulun bih haitsu dharab san. Naam. Wajad dan dia mafiin. Sebentar. Jadi kan dharab itu kan sebenarnya dia mu'rab ya. Kayak amama, alyoma, khalfa. Itu kalau kita i'rab kan sebenarnya mansubun wala munasbi fathatun wa bakhri kan. Tapi kalau haisu ini termasuknya mabni ya. Jadi mabni ala tomi bi mahali. Ayo lanjut. Wajad tumu wajad fi'lun mudhari'an saja. Kalau wajatum fi'il mudhari fi'il madinya apa? Oh ya. Fi'il madin ya wajatum. Wajada yajidu kan. Wajada yajidu man jadda wajada. Berarti wajad fi'ilun madin saja. Al-waw sebagai fa'il. Ah, wajatum. Mana waw-nya? Wajatum itu fa'ilnya tumnya. Oh, tumnya fa'ilnya. Nah, misalnya. Tumu sebagai fa'ilnya. Hum mafulun bih. Nah. Al-waw harfu atfin la ala nahiya tatahidu majiz, fi'lun dhari'un majizum bila nahiya. Bila. Nah. Al-waw sebagai fa'il minhum jar wa majur. Al-waw waliya sebagai mafulun bih. Nah. Al-waw harfu atfin la la la lagi la nafia aja. La bukan lil jinsi saya. Bukan. Okay. Kalau la-nya yang menafikan jenis gimana ciri-ciri? Singkat. Bagaimana ciri-ciri la yang nafia terhadap jenis? Kan dia temannya Ina ya, tapi ada khususannya apa? Baru kemana yang jelas? Sikit gak? Krik, bisa. Apa yang membedakan lah yang menafikan jenis dengan Ina, meskipun sama-sama butuh kepada isim dan kebarnya? Nah, ini Bu Kurniati menjawab. Isimnya ya, isimnya lah itu tidak tanwin. La roi mafi. La ikraha fitin, la taqata lana, la ilma lana. Lihat, enggak ada yang tanwin kan? Biar musharif bukan? Bukan. Nah, berarti yang bikin dia enggak tanwin bukan karena biar musharif, karena memang kaidahnya isimnya la itu enggak boleh tanwin ya. Dia mabni ala fathi. Nah, di sini fathah enggak? Enggak kan? Ya, fathah sih fathah, tapi dia enggak. Tapi dia tanwin kan? Nah. Maka di sini sebagai apa? Matuf ya. Matuf aja saja. Matuf ke waliyan. Waliyan. Naam sat. Tafsirnya 89. Tamannal munafiquna lakum ayyuhal mu'minuna law tankuruna law tunkiruna haqiqatan ma jangan ditanwinin. Itu mutuf. Oh, mudah. Tunkiruna haqiqata. Haqiqata ma amanat. Ya. Bihi qulubukum. Ya. Mislama ankaruhu. Ya. Bi qulubihim fatakununa ma'ahum fil inkari sawain. sawaan. Oh, sawaan. Oh ya, nah. Kan fala, nah. Fala tattakhidu minhum. Fala tattakhidu. Oh, fala tattakhidu minhum asfiya'a lakum hatta yuhajiruna fi sabilillah. Ada wawunya, enggak ada nunnya. Hatta yuhajiru. Hajiru fi sabilillahi burhanan ala sidqi imanihim. Fa in a'radu amma du'u ilaihi fakhuduhum aynama kanu waqtuluhum wala tattakhidu minhum waliyan min dunillahi wala nasiran atas tansuruna bihi istansara yas oh yas tansiruna bihi. Orang-orang munafikin, munafik menginginkan tas kalian, wahai orang-orang beriman, jika kalian apa ingkar saja. Mengingkari hakikatnya apa yang apa apa yang diimani oleh hati-hati. Apa yang diimani dengan hati-hati kalian, semisal keingkaran mereka terhadapnya. Mereka mengingkari gimana satu? Gimana mereka mengingkarinya dengan hati-hati mereka? Ya, gimana mereka mengingkarinya dengan hati-hati mereka? Maka kalian bersama jadi seperti sama seperti mereka, Ustaz. Maka janganlah kalian mengambil dari mereka sahabat atas sahabat dekat atas kalian. Sehingga mereka hijrah di jalan Allah jelas atas kebenaran keimanan mereka. Maka jika mereka berpaling dari apa diserukan atasnya, maka lawanlah mereka di mana kalian mendapatinya dan bunuhlah mereka. Dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada dan bunuhlah mereka dan jangan menjadikan mereka wali selain Allah dan jangan menjadikan mereka penolong tas tansiruna penolong saya dengannya ya, jangan jadikan mereka penolong yang kalian meminta tolong jangan jadikan penolong yang kalian kan istansor kan ya Pak tolong meminta tolong lebar lebih kerja setolong oh iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا wala nasira. Mereka orang-orang kafir sangat ingin agar kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Maka kalian pun sama dengan mereka dalam hal kekufuran. Maka janganlah kalian mengambil wali-wali dari mereka. Ya, jangan mengambil pemimpin dari golongan orang kafir hatta yuhajiru fi sabilillah sampai mereka berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka berpaling, fakhuduhum maka tawanlah mereka. Tahanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Dan janganlah kalian mengambil ya, mereka sebagai wali, sebagai pemimpin, tidak pula sebagai penolong. Ayat ini jelas ya, larangan sampai kapan enggak boleh. Kecuali orang, jika kita misalnya mayoritas seperti Indonesia, maka aib bagi kita. Kalau misalnya nanti suatu saat ada yang ngotot presiden Indonesia, orang kafir, maka ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya ternyata kejadiannya mau gimana lah. Tapi kalau kita bisa berusaha untuk mencegahnya, kita cegah. Jadi ini prinsip dalam Islam ya, al-wala al-bara. Jangan kita serahkan urusan kepemimpinan kepada orang kafir. Jadi jelas bahwa nggak boleh kita sebagai seorang muslim memilih pemimpin dari golongan orang kafir. Ini perintah yang sangat jelas gitu ya. Cuma orang-orang liberal itu ya mengakal-akali gitu. Jadi ayat-ayat yang sangat jelas seperti ini dipalingkan maknanya dari makna yang semula. Padahal jelas sekali bahwa kita enggak boleh. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru. Maksudnya apa? Sampai berhijrah. Sampai dia masuk Islam. Kalau dia sudah jadi orang Islam, ya silakan, ya. Karena aib bagi seorang muslim kalau dipimpin oleh orang kafir. Nah. Ya, silakan baca buku niat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Kecuali orang-orang yang bertemu kepada suatu kaum yang mengadakan perjanjian di antara kalian dan di antara mereka. Atau mereka telah datang kepada kalian dengan hati mereka merasa sesak untuk memerangi kalian atau memerangi kaum mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan berkuasa mereka atas kalian, dan niscaya mereka memerangi kalian, dan jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian dan mereka memberikan kepada kalian sebuah perdamaian, maka Allah tidak menjadikan jalan bagi kalian untuk mereka. Itu Ustaz. Kita ada tul istisna alladina mustasna, ya, sebagai mubtada. Mubtada. Udah mustasna aja. Oh, mustasna. La ada tul istisna alladina mustasna yang siluna fil mudhari dengan alwaw sebagai fa'il. Bentar. Ini jenisnya yang mana nih? Sempurna negatif, sempurna positif, atau tidak sempurna negatif? Tidak positif, tidak sempurna, ya. Emang ini ada nafinya, ya? Oh ya lah ya. Tapi ini sudah sempurna, ya. Sempurna kan ini? Iya, sempurna. Karena kan la tatakh minhum wa la nafsan sudah sempurna, sudah ada fa'ilnya, sudah ada mafulbinya. Berarti ini berarti yang mana yang sempurna tapi negatif, ya, karena depannya lah. Oh, ada ila, ya. Maka, gimana kaitannya kalau sempurna negatif? Negatif boleh masuk. Jangan dilupain. Ya, boleh masuk sama satu lagi, boleh? Boleh. Belum masuk. Boleh badal, ya. Nah, kalau kalimat sempurna negatif boleh masuk, boleh badal. Misalnya ya, malkomu itu boleh illa zaidun sebagai badalnya komu, boleh illa zaidan sebagai mustasna mansub. Ya. Jangan dilupakan materi namanya. Lanjut. Yasilu fil mudhari alwaw sebagai fa'il ila qaumin jar wa majrur baina zarf makan ku mudhafun ilaih alwaw harfu atfin baina ma'tuf ke baina sebelumnya hum mudhafun ilaih. Misakon berarti tadi baina itu baina zorfiyah. Mubtada, ya, tadi ini mubtada. Khobar muqaddam, ya. Zorfiyah. Baina aku mau baina misak. Antara kalian, antara mereka ada perjanjian. Berarti baina aku. Ini baina aku khobar muqaddam. Misakon mubtada muakhir. Naam. Aw harfu atfin ja'u fi'il madhi alwaw sebagai fa'il. Kum maf'ulun bi khasirat fi'il madhi. Lima tu taknis, ya. Kalimat ta'nis suduru. Suduru fa'il dari hasira, hum mudhofun ilaih dari suduru. An harfu nasbin wa masdarin, yuqatilu fil mudhari mansubun bi an, kum mudhofun ilaih. Tadi fa'ilnya al-waw sebagai fa'il dari yuqatilu. Au harfu atfin, yuqatilu fil mudhari ma'tuf ke yuqatilu sebelumnya ya mansubun bi an, qauma mabihum mudhofun ilaih. Al-waw harfu atfin, lau harfu syartin, sya'a fi'il madhi, Allah lafzu jalalah sebagai fa'il. Lamu jawab, Ustaz, lamu jawab. Lamu taukid ya? Lamu jawab aja kan ada lamu. Lamu jawab aja. Oh iya, tadi kan ada itu ya. Iya, dan. Lamu jawab, salata fi'il domir fa'il domir mustatir huwa, kembali ke lafaz jalalah, hum mudhafun ilaih. Alaikum jarwam alfawah. Lamu jawab qatalu fi'il madhi dengan alwaw sebagai fa'il kum maf'ulum bih. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, i'tazalu fi'il madhi alwaw sebagai fa'il kum maf'ulum bih. Alfa'u harfu jawab, lam harfu nafin wa jazmin, yuqatilu fi'il mudhari majzum bi lam, kum alwaw sebagai fa'il kum maf'ulum bih. Alwaw harfu atfin, alqaw fi'il madhi dengan alwaw sebagai fa'il, ilaikum jarwa majrur, salama maf'ulum bih dari alqaw. Alfa'u harfu jawab, ma harfu ya, nafin. Jadi harfu jawabnya baru yang ini, Bu. Tadi falam yakutilukum fa'nya huruf atau huruf jawab dari in. Yang pertama, iya. Tadi harfu atfin ya. Alfa'u ini berarti harfu jawab ya, Ustaz? Ma harfu nafyin, ja'ala fi'il madhi, Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il dari ja'ala, lakum jarwa majrur, alaihim jarwa majrur, sabilan itu maf'ulun bih dari ja'ala. Mufsid 90. Lakinnal ladhina yattasiluna. Lakinil. Lakin itu ya. Lakinnal ladhina yattasiluna biqaumin bainakum wa bainahum ahda wa mitsaqan. Ahdun. Ini kan mubtada muakhkhar ya kan? Li ahdun wa mitsaqun. Ya ahdun ya. Wa bainahum ahdun wa mitsaqun. Fala tuqatiluhum wa kadzalika alladhina atau ilaikum wa qad daqat suduruhum wa karihu an yuqatilukum kama an yuqatilu qaumahum falam yakunu ma'akum wala ma'a qaumihim fala tuqatiluhum walau syaa Allahu ta'ala lasallatuhum alaikum falqatilukum falqatilukum falqatilukum falqatilukum falqatilukum salah ini kalau lam yang bisa disukuni untuk lamnya lamul amar ya. Tapi kalau untuk dibaca kayak fal yakul khairan aw yasmut itu namanya lam amar. Lam amar memang dia boleh disukunin. Kan asal fal yakul khair jadi fal yakul gitu. Berarti ini falaqatilu ya. Falaqatalukum. Falaqatalu ya. Oh, fil madhi ya. Falaqatalu gitu. Ada fa'ilnya. Falaqatalukum ma'a ahdaikum minal musyrikina. Walakinallahu ta'ala sarafahum ankum bifadlihi wa qudratihi fa in tarukukum falam yuqatilukum benar ya falam yuqatilukum wang qadu ilaikum mustaslimina falaisa lakum alaihim min tariqin likitalahum likita kita lihum, eli kita lihim, ini kan ide ya untuk mau ya, jar lah ya. Jar kan likita lihim ya. Likita lihim. Akan tetapi orang-orang yang bertemu dengan suatu kaum untuk mengadakan perjanjian di antara kalian dan di antara mereka dan mengadakan perjanjian dan persetujuan ya Ustaz ya, dan mereka orang-orang yang bertemu dengan suatu kaum yang mengadakan perjanjian dan persetujuan di antara kalian dan di antara mereka, janganlah mereka dibunuh atau diperangi. Demikian pula orang-orang yang datang kepada suatu kaum yang mungkin hati mereka merasa sesak dan mereka benci memerangi kalian sebagaimana mereka benci memerangi kaum mereka sendiri. Dan mereka tidak bersama kalian dan tidak pula bersama kaum mereka. Maka janganlah kalian memerangi mereka seadanya Allah Ta'ala menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka berkuasa atas kalian. Dan niscaya mereka memerangi kalian bersama musuh-musuh kalian dari orang-orang musyrik. Akan tetapi Allah Ta'ala memalingkan mereka dari kalian dengan karunia dan kekuasaannya. Maka jika mereka membiarkan kalian dan mereka tidak memerangi kalian dan mereka tunduk atau patuh kepada kalian dengan pasrah atau dengan diri, maka tidak ada jalan bagi kalian untuk memerangi mereka gitu. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Kecuali orang-orang yang sampai kepada kaum, kemudian di antara kalian dan di antara mereka ada perjanjian kuat. Jadi kan tadi kan perintahnya fakhuluhum waqtuluhum, ya maka tahanlah mereka orang kafir dan bunuhlah mereka orang kafir. Apakah semua orang kafir dibunuh? Enggak. Ada pengecualiannya, makanya dalam Islam kan ada pembagian kafir ya. Ada istilah kafir apa aja? Ada kafir zimmi, ada harbi, satu lagi mu'ahad ya. Jadi ada kafir zimmi, harbi, sama mu'ahad. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang dibawa perlindungan kaum muslimin ya. Jadi mereka kafir tapi mau membayar jizyah. Nah ini kafir zimmi. Kalau kafir harbi ya ini orang kafir yang nggak mau damai, maunya perang sama orang Islam. Nah kafirnya seperti ini yang masuk dalam ayat yang tadi 89. Jadi nggak semua orang kafir boleh dibunuh ya. Kalau kayak sekarang nih, boleh nggak kita tiba-tiba perang sama negara kafir tanpa ada alasan? Nggak boleh ya. Jadi kalau ada perjanjian damai atau mereka membayar jizyah, nggak boleh diperangi. Kafir mu'ahad adalah kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Biasanya tuh kalau kafir mu'ahad gini, kaum muslimin mau menyerang suatu negara kafir, tapi sama-sama kuat. Kedua pihak saling menyadari kalau kita berperang, akan banyak yang terbunuh. Mungkin akan ada yang menang, cuma pengorbanan terlalu besar. Jadi daripada kita perang sama mereka, itulah damai aja. Itu namanya kafir mu'ahad. Nah mu'ahad sama zimmi gak boleh diperang. Ya. Karena ada apa namanya ikatan di situ. Adapun ayat tadi 89, fakhuluhum waqtuluhum, ini berkaitan dengan kafir harbi. Ini konsep yang sangat jelas dalam Islam ya. Dan seringkali disalahpahami oleh orang-orang Khawarij. Ya. Bahkan orang Khawarij itu lebih senang perang sama sesama Islam daripada sama orang kafir. Ini karena apa? Karena konsep ya, mereka keliru dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang Khawarij itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bahkan mereka lebih dahsyat semangatnya dalam membaca Al-Qur'an dibandingkan umumnya kaum muslimin. Tapi semangat mereka ternyata enggak membantu mereka dalam memahami Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu semangat aja gak cukup gitu. Semangat itu harus dibarengi sama yang namanya ilmu. Sebetulnya banyak orang yang akhirnya binasa karena apa? Karena gak punya ilmu gitu ya. Karena modalnya semangat doang. Kan kebanyakan kalau antum lihat ya, orang-orang ikut Faris itu kayak ISIS. Anak-anak muda. Yang mereka tuh punya semangat yang menggebu-gebu dalam membela Islam. Tapi karena gak punya ilmu, akhirnya apa? Menempuh jalan yang salah. Inilah pentingnya ilmu. Makanya ada hikmah yang mengatakan sebuah pena itu terkadang lebih dahsyat daripada ribuan peluru. Penanya para ulama itu lebih dahsyat daripada senjatanya para mujahidin. Karena dengan ilmu itulah seseorang bisa menempuh jalan yang benar. Kalau jihad hanya sekedar jihad, ya akhirnya banyak yang keliru, kayak Faris. Tidak semua orang yang mengangkat senjata itu berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita punya yang namanya ilmu. Tapi jadi di sini dikatakan bahwa kalau ada perjanjian antara kita dengan orang kafir, ini enggak boleh diperangi. Auja'ukum atau mereka mendatangi kalian, hasyarat sudurum ayuqatilukum au yuqatilukum. Hati mereka merasa sesak. Ya, hati mereka merasa sempit kalau memerangi kalian atau memerangi kaum mereka. Ini kafir mu'ahad yang lakukan ini. Jadi dia datang kepada kaum muslimin, dikatakan dia tidak punya niat buat menyerang kaum muslimin, maka yang seperti ini juga enggak boleh diperangi. Walau sya'allahu lasallatum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah menghendaki, misalnya Allah akan membuat mereka berkuasa sekalian, lalu mereka benar-benar akan memerangi kalian. Fa'ini atazalukum, maka jika mereka membiarkan kalian, maksudnya tidak memerangi kalian, ya falam yuqatilukum, maka lalu tidak memerangi kalian, wa alqau ilaikumussalam, dan mereka menyampaikan kepada kalian keselamatan, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah menjadikan ya tidak ada jalan bagi kalian untuk memerangi mereka. Jadi dari dua ayat ini kita paham bahwa Islam itu agama rahmat. Buktinya apa? Tidak sembarang orang kafir diperangi, ya, ada rincian. Jadi jangan ya semua orang kafir, enggak peduli mau kayak gimana kafirnya, itu diperangi. Apalagi Khawarij, ya. Khawarij itu jangankan kafir, orang Islam yang maksiat aja. Antum pernah lihat wawancaranya ini enggak? Siapa yang ngebom itu yang Bali itu? Ali Imran itu namanya. Imran itu. Itu kan mereka ditanya kan, kenapa? Ya pokoknya gitulah, adalah Fulan lah kita. Khawarij ya, itu Khawarij itu. Mereka kan ditanya, bukankah ada orang Islam yang bekerja di bar itu? Bukankah ada orang Islam yang berada di area sekitar itu? Kata mereka apa? Mereka melakukan maksiat. Dan dalam keyakinan orang Khawarij, pelaku kemaksiatan itu kafir. Ya, jadi Khawarij ini tuh yang berlebihan dalam masalah hukumannya. Sebagaimana ada juga yang meremehkan. Siapa lawannya Khawarij? Lawannya Khawarij siapa? Murji'ah. Ya. Jadi ada Khawarij, mereka adalah yang berlebihan, sehingga mengatakan bahwa pelaku dosa itu kafir, murtad. Ini orang Khawarij. Sementara Murji'ah, ente mau bunuh orang, ente mau merkosa orang, ente mau mencuri, iman ente tetap, enggak berkurang, enggak bertambah. Kan parah ini, namanya meremehkan. Ya. Pokoknya nanti gak usah ngapain aja, asal nanti punya keyakinan dalam hati, masuk surga. Ini kan murjiah namanya. Ahlussunnah itu antaranya. Ya. Ahlussunnah itu tidak berlebihan. Ya tidak. Tidak juga meremehkan. Ahlussunnah itu mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan adanya maksiat. Jadi gak sampai kafir kalau orang maksiat. Cuma kurang aja imannya. Ya gitu ya. Nah. Ya baca buah ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Kalian akan dapati golongan lain yang menghendaki agar mereka aman dari kalian dan aman dari kaum mereka. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, mereka terjerumus di dalamnya. Maka jika tidak mereka membiarkan kalian dan mengemukakan kepada kalian perdamaian dan mereka menahan tangan-tangan mereka dari berperang, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian dapati mereka. Dan mereka itu kami jadikan bagi kalian atas mereka alasan yang nyata. Si, al-sin harfu istiqbal tajiduna fil mudore al-waw sebagai fa'il, akhorina maf'ulun bih, yuriduna fil mudore al-waw sebagai fa'il, an harfu masdari wanasbin, masdariin wanasbin, ya'manukum fil mudore mansubun bi'an al-waw sebagai fa'il, kum maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin, ya'manu fi'il mudore, al-waw sebagai fa'il. Qawmahum, qawma fi'il maf'ulun bih, hum mudofun ilaih. Kullama, kullama dorof, dorof zaman. Ruddu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il. Ila ila ilal fitnati jarwa majrur urkisu fil madi alwaw mabni lil majhul alwaw sebagai naibul fa'il fiha jarwa majrur alfa alfa u harfu istinaf in harfu syartin lam harfu nafyin wa jazmin ya'tazilu fil mudhari majzumun bilam Al-waw sebagai fa'il kum maf'ulun bi. Al-waw harfu atfin yulku yulku fi'il mudore al-waw sebagai fa'il. Ilaikum jarwa majrur assalama maf'ulun bi wa yakufu al-waw harfu atfin yakufu fi'il mudore. Al-waw ini, sebagai kalau dia ini tambahin matuf bu, karena kan dia tiba-tiba mengangkat. Wawnya sebagai fa'il. Aidiyahum, aidi maf'ulun bi, hum mudhafun ilaih. Alfa'u harfu jawab, khudu fi'il amr. Al-waw sebagai fa'il. Al-waw sebagai fa'al harfu atfin uqtulu fi'il amr waw sebagai fa'il haitsu dzaraf makan humnya maf'ul bi oh ya humnya maf'ulun bi haitsu dzaraf makan takif tuhu fi'il madi tumnya sebagai fa'il humnya sebagai maf'ulun bi al waw harfu atfin ulai ulai ustaz ya ulaikum isim isyarah sebagai kenapa nih ulaikum hukumnya apa hukumnya apa domir domir bukan hukum hukumnya apa kan ya. Biasanya kita dengarnya ulaika kan ini kenapa ulaikum harfu harfu harfu hitab ustaz. Nah, harfu khitab ya. Karena ini udah pernah jelasin ya. Jadi sebenarnya dalam isim isyarah itu, bahasa yang paling pasti adalah kita menuliskan huruf khitab dengan lawan bicara kita. Misal depan kita ada pulpen nih. Kan kita ngomongnya zalika qalamun kan. Tapi ternyata kaknya itu tergantung yang kita ajak ngomong. Kalau depan kita laki-laki, seorang zalika qalamun. Di depan kita perempuan seorang zaliki qalamun. Kalau ada dua orang, zalikuma kolamu. Kalau ada banyak orang, laki-laki, zalikum kolamu. Banyak orang, perempuan, zalikunna kolamu. Ini namanya harful khitab. Ya. Jadi, dia itu menyesuaikan yang dia bicara. Makanya antum kalau misalnya nanti dalam praktek kayak gitu, berarti antum bahasanya sangat-sangat fisik. Sampai khitabnya disesuaikan. Nah, lanjut. Ja'alna fi'il madi na dhamir muttasil sebagai fa'il lakum jarwa majrur alaihim jarwa majrur sultanan sultanan maf'ulun bi mubinan Na'at. Satajiduna qauman akharina minal munafiqina yawadduna itminana. Yawadduna. Yawadduna itminana ala anfusihim min janibikum. Fayudhiruna lakumul imani. Imana. Wa yawadduna itminana ala anfusihim min janibi qawmihimul kafirina. Fayudhiruna lahumul kufri. Kullama. Fayudhiruna lahumul kufra. Kullama u'idu ila mautinil kufri wal kafirina. Waqa'u fi aswa'ahal. Kenapa ada banyak aswa'ah, enggak aswa'i? Aswa'ah. Ini yang benar aswa'ah atau aswa'i? Kenapa aswa'ah? Terus kenapa ulama musyrib? Jadi karena ulama musyrib ada fi terus jadi majhul dengan fathah gitu. Hah? Maaf nih lagi. Mendingan yang tadi benar tuh. Cuma keliru dalam penerapannya aja. Jadi gini, kan aswa isim tafdil ya? Ya enggak? Berarti kan gharu musyarif. Berarti kan harusnya, gharu musyarif itu kan kalau ada huruf jar, jadi dengan fathah. Tapi, ada dua keadaan yang membolehkan gharu musyarif, jarnya tetap kasro. Yang pertama apa? Sedikit enggak? Ada dua keadaan yang membolehkan gharu musyarif, boleh kasro. Yang pertama kalau dikasih al. Fil kaumi. Misalnya dhahab tu ilal masajidi. Nah, itu boleh karena ada alnya. Yang kedua apa? Kalau jadi mudhaf, ini jadi mudhaf kan? Ini enggak hal ini berbeda kan? Berarti ini dibacanya kasrah. Jadi ini fi aswa'i hal. Jadi hukum asalnya ghairu musharif ketika majur tanda jarnya apa? Fathah. Tapi ada dua keadaan yang membolehkan majurnya dengan kasrah. Yaitu yang pertama kalau ghairu musharifnya dikasih al ilal masajidi atau mudhaf ilaih ila masajidi qaryatin gitu. Amin. Lanjut Bu. Fahaulai illam yang sarifu ankum wa yuqaddimu ilaikumul istislamat tamir. Tama. Kan istislam kan tadi Bu bacanya. Iya, islamat tama. Naatnya istislam ya. Nah, wayamna'u anfusahum an qitalikum fakhuduhum biquwwati waqtuluhum aina biquwwatin waqtuluhum aina makanu wa ulaika alladhina balaghu fi hadzal maslaki sayyi'i haddan yumayyizuhum amman adahum fahumul ladhina ja'alna lakumul hujjatal bayinata ala qatlihim wa asrihim. Kalian akan menjumpai satu kaum dari kaum lain dari kalangan orang-orang munafik. Mereka menghendaki ketenangan bagi jiwa mereka di sisi kalian sehingga mereka menampakkan keimanan pada kalian dan menghendaki ketenangan bagi jiwa mereka di sisi orang kafir sehingga mereka menampakkan kekafiran di hadapan mereka setiap kali mereka dikembalikan ke tempat kekafiran dan orang-orang kafir mereka terjerumus ke dalam keadaan yang buruk, yang paling buruk. Lebih buruk. Mereka itu bila beranjak dari sisi kalian tidak memberikan kepasrahan yang penuh pada kalian dan tidak menahan diri mereka untuk memerangi kalian. Maka tangkaplah mereka dengan sekuat tenaga dan bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Dan orang-orang yang cara hidup yang buruk ini telah sampai pada batas yang membedakan mereka dengan orang lain. Mereka itulah orang-orang yang menjadikan alasan bagi kalian untuk membunuh dan menawan mereka. Wafik barakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Kalian akan mendapati kaum yang lain. Jadi kan dijelasin yang pertama orang kafir yang suka perang sama orang Islam. Kemudian ayat selanjutnya bicara tentang orang kafir tapi yang mau damai. Nah sekarang keadaan yang ketiga. Kalian akan mendapati kaum yang lain. يُرِيدُونَ أَيَأْمَنُكُمْ ya, yang mereka menginginkan rasa aman dari kalian. Wayamanukumahum dan rasa aman dari kaum mereka. Ulama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Ini bicara orang munafik ya. Bicara orang munafik yang enggak mau hidup sama teman-temannya yang jelas-jelas kafir. Tapi enggak juga mau menerima Islam secara ikhlas. Maka jadilah mereka orang munafik yang mereka menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka kembali kepada fitnah, maksudnya kembali ke negara mereka yang dipenuhi orang-orang kafir, urkisu fiha, yang mereka dibalikan keadaan Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling buruk. Jadi makin mereka sering balik ke negara yang kafir, makin mereka ya parah tingkat kekufurannya. Fa illam ya'tazirukum wa yulqu ilaikum assalam, maka jika mereka tidak membiarkan kalian dan mereka tidak mau memberikan keselamatan kepada kalian, wa yakufu aydahum, dan mereka tidak mau menahan tangan-tangan mereka maksudnya dari memerangi kalian, fa khuduhum waqtuluhum, maka tahanlah mereka dan bunuhlah mereka, haitsu saqiftumhum, di manapun kalian berada. Jadi memang hukum asalnya kalau ada orang munafik itu enggak boleh dibunuh ya, enggak boleh dibunuh sampai jelas permusuhan. Makanya ketika perang Uhud itu kan ada 300 ya, 300 tentara yang pulang karena digembosi sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah setelah kejadian tersebut Rasulullah membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Enggak, kenapa? Karena Rasulullah enggak mau ada orang kafir yang mengatakan lihat Nabi Muhammad. Mereka tidak hanya membunuh musuhnya, juga membunuh orang-orang Islam sendiri. Makanya kalau orang munafik, sepanjang mereka tidak menampakkan permusuhan secara nyata, enggak jelas-jelas menyerang kaum muslimin, mereka dihukumi sesuai zahirnya. Begitupun dalam aspek kehidupan yang lainnya. Jadi kita tuh menghukumi seseorang hanya dari zahirnya. Kita nggak boleh menghakimi orang tuh hatinya gitu. Makanya kenapa kita nggak boleh suudzon? Ya misalnya ada orang rajin ibadah, jangan kita bilang riya, karena kita nggak tahu dalam hatinya. Yang kita lihat dia rajin ibadah. Soal ternyata dia nggak ikhlas bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Dan mereka itu kami jadikan bagi kalian alasan atau bukti kuat yang nyata agar bisa diperang. Jadi kalau orang-orang munafik yang tidak mau menahan diri mereka dari memerangi kaum muslimin, itu juga wajib diperang ya. Nah, baik ya. Ini ayatnya panjang-panjang ya, jadi mungkin enggak bisa kita lanjutkan insyaallah jika besok. Apalagi selanjutnya lebih panjang lagi ya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Budelis bertanya, kalau pimpinan di kantor kan banyak yang non-muslim, itu bagaimana Ustaz? Ini masuk perkara muamalah. Jadi kalau muamalah itu boleh. Jadi kalau kita kerja sama orang itu kan namanya perkara muamalah. Dalam Islam itu kalau dalam masalah muamalah, kita boleh muamalah sama orang kafir. Ya. Tapi tentu bekerja sama orang muslim itu lebih nyaman. Ini terus terang ya, pernah waktu itu kerja di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji yang sangat luar biasa menurut saya, dan fasilitas yang luar biasa karena makan siangnya itu mewah banget. Jadi makan siang itu disediakan kantor dengan menu yang menu restoran lah, pokoknya nyaman banget untuk kerja di situ. Tapi yang bikin gak nyaman adalah ane berada di perusahaan yang mayoritasnya itu non-muslim. jadi nggak nyaman aja gitu. Ketika misalnya, kan kalau misalnya perasaan muslim kan enak ya, pas waktu sholat, di sholat tuh gitu kan. Tapi kalau yang kanan-kiri kita non-muslim kan jadi nggak nyaman. Jadi kalau nanya hukum asalnya ya boleh, boleh, sah-sah aja bekerja pada perusahaan yang dimiliki oleh orang kafir atau kebanyakan karyawannya non-muslim nggak masalah. Tapi kalau bisa nyari yang muslim kenapa enggak? Karena kan lingkungan itu mempengaruhi seseorang gitu. Kalau lingkungannya, ya kalau setiap hari dalam hidupnya sepanjang tahun misalnya dia bertahan di sebuah perusahaan selama 40 tahun yang isinya adalah orang-orang non-muslim, kan otomatis minimal pada yang dirasakan gitu ya. Ketika mereka dekat-dekat hari raya itu simbol-simbol hari raya mereka keluar semua tuh. Ya, jadi kayak merah-merahnya Natal, segala macam, itu kan harusnya bikin kita gak nyaman. Jadi kalau nanya boleh apa enggak, boleh. Tapi kalau bisa, ya, bekerja dengan yang sesama muslim tentu lebih baik ya daripada sama orang kafir. Nah. Tapi mungkin sampai sini ya, majelis kita, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya. Ada lagi susulan pertanyaan di list. Kalau Ustaz nggak keluar dari kesan tersebut, kita nggak ketemu ya hari ini. Iya, jadi sebenarnya dulu mahannya, ya alhamdulillah sih, cuma 8 bulan. Jadi di kesan itu hanya 8 bulan, karena nggak nyaman aja ya, nggak nyaman. Tapi ya setelah itu aneh bikin perusahaan sendiri. Jadi aneh waktu lulus kuliah kan 2009 tuh, kerja sama orang 2 tahun, habis itu bikin perusahaan sendiri. Karena ternyata senyaman-nyaman itu kalau kita punya perusahaan sendiri ya. Karena kalau kita kerja sama orang lain, misalnya nih, kita dikit-dikit buka HP itu kan berlaku curang namanya. Iya gak? Korupsi waktu namanya. Tapi kalau perusahaan sendiri, ente mau sambil tiduran, sambil apa, usaha pencetingan, gak masalah. Maka hati-hati ya, antum yang kerja sama orang lain, jangan ya jangan korupsi waktu itu. Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh karyawan itu adalah korupsi waktu ya. Lagi kerja main HP, lagi kerja chatting-chattingan, Facebookan, Instagraman. Kecuali kalau jelas ada perusahaan, silakan bagi karyawan mau main HP saat kerja. Tapi kan nggak ada perusahaan yang kayak gitu. Banyak waktu itu aneh merasa nggak nyaman. Akhirnya aneh memutuskan untuk berhenti dan bikin perusahaan sendiri dari nol. Alhamdulillah sampai sekarang jadi bisa ketemu antum semua ya. Tep ya. Sampai di sini semoga apa kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.